Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih bahas masalah tertib khasabah. Kemarin pembahasan pertama terkait dengan masalah jihad. Bahwasanya ketika ada beberapa kelompok ashabah yang hukum asalnya bisa menjadi pengambil waris dengan ta'asib, maka yang lebih dulu didahulukan, yang lebih diutamakan adalah al-bunumah, kemudian al-abuwah, ya baru furu al-abuwah, yang terakhir adalah dengan wala. Kalau yang ada antara anak dengan ayah, maka anak yang didahulukan, anak yang akan menjadi pengambil sisa waris. Ketika yang ada adalah ayah dengan saudara si mayit, maka ayah yang lebih utama, dia yang mengambil sisa, bukan saudaranya, dan seterusnya. Itu terkait dengan jihad. Pembahasan yang kedua adalah ketika orang-orang yang berhak mengambil sisa waris sebagai ashabah, Kalau satu jihad, sama-sama bunumah, sama-sama ubuwah, sama-sama furu al-ubuwah misalnya, satu jihad, ya maka adalah yang tertibnya yang paling berhak adalah yang paling dekat dengan si mayit, yang paling dekat kepada si mayit, yang paling sedikit perantaraannya kepada si mayit. Ini pembahasan berikutnya. Ya. Ketika meninggal yang ada adalah anak dengan cucu, ya jelas anak. Ketika meninggal si mayit yang ada kakek dengan bapaknya as-afwan, bapak dengan bapaknya bapak, kakek. Maka bapaknya, itu maksudnya sekarang ini. Qala rahimahullahu ta'ala, wa amma qurbul manzilah, ya dekatnya kedudukan, fa idza kanal asabatu fi jihatin wahidah. Jika asabah yang ada, ya asabah simit yang ada, yang hukum asalnya bisa mengambil sisa sebagai asib, maka kudim al-akrab manzilatan minal mayyit. Yang didahulukan, yang diutamakan, yang berhak mengambil adalah yang paling dekat kedudukan dari mayyit. Qala fal-akrab min jihatil bunuwah wal ubuwah, kalau yang lebih dekat kedudukan dengan si mayit, kalau dari jihah bunuwah wal ubuwah adalah man kana aqallu wasitatan ila mayit, orang yang paling sedikit perantaranya dengan si mayit. Iya. Qala, tadi contohnya, kalau si mayit meninggal dunia, yang ada ibn dengan ibnul ibn, tentu ibn muqaddam. Si mayit yang ada meninggal, yang ada bisa hukum asal menjadi ta'asib adalah ab dengan abul ab, maka tentu ab. Atau yang ada adalah abul ab dengan abul ab ab, ya tentunya abul ab yang paling dekat, yang jelas, yang akal wasitah. Itu mudah insyaallah. Yang berikutnya, wal aqrab bi jihati furu'il buwah, adapun yang paling dekat kedudukannya kalau dilihat dari sisi furu' buwah, qala kata beliau, furu'ul ab wa hum al ikhwah wa abna'uhum wa yunazzalu al aqrab al aqrab. Maka yang paling dekat itu adalah furu dari ab, yakni ikhwah si mayit dan anak-anak ikhwah si mayit. Wa in nazalu, walaupun terus turun ke bawah, al-aqrab al-aqrab. Nah, ketika meninggal dunia, yang hukum asal menjadi ashabah adalah akh, tapi juga ada satu lagi ibnul akh dari yang lain, Makanya muqaddam adalah al-akh. Nah, dia lebih dekat. Begitu. Kemudian summa furu' abil ab. Kemudian furu' abil ab. Wahum al-amam. Wabna'uhum. Wainazalu al-akhrab al-akhrab. Ya, kalau tidak ada, ya furu' apa namanya, ab, maka yang berikutnya adalah furu' abil ab. Pamannya, anak-anak pamannya. Sehingga ketika meninggal dunia, setelah meninggal dunia yang ada adalah yang bisa menjadi pengambil sisa al-asib adalah ah dengan am. Maka kita katakan yang dapat alihiku fara'id bi ahriha wa ma baqiya fali aula rajulin zakarin, yang paling dekat adalah ah dibandingkan am. Kenapa? Karena ya, ah itulah furu' kalab. Adapun am itu furu' abil ab. Seorang meninggal dunia, sisa yang ada itu mungkin bisa diambil hukum asalnya oleh ibnul akh dengan am, atau ibnul akh dengan ibnul am. Siapa yang dapat? Kita katakan wa ma baqiya fali aula rajul zakarin, itu untuk ibnul akh. Ya, karena mereka lebih dekat. Mereka adalah furu' al-ab. Begitu maksudnya. Yang pertama furu' al-ab, kemudian furu' abil ab, kemudian lebih tinggi lagi. Summa, kalau enggak ada lagi, enggak ada juga furu' al-ab, enggak ada juga furu' abil ab, maka yang berikutnya adalah summa furu' jaddil ab. Kakeknya bapak. Wahum a'mam abil mayyit, yaitu paman-pamannya ayah si mayyit. Wa bna'ihim. Wa innazalu, walaupun terus ke bawah, al-akrab al-akrab. Wa hakadha naqul, demikian kita katakan, furu'u kulli abin wa innazalu, ya furu' semua ayah, walaupun terus ke bawah, akrab min furu' man faqahu, lebih dekat daripada yang di atasnya. Itu furu' ab, lebih dekat daripada furu' abil ab. Furu' abil ab lebih dekat dari furu' jadil ab. Ya, furu' jadid ab lebih dekat daripada yang di atasnya lagi. Begitu maksudnya rahimahullah ta'ala. Wal akrab min furu' fi furu' kuli abin, yang paling dekat dengan si mayit derajatnya, ya, dari furu' setiap ab, itu adalah yang aqalluhum wasiatatan ilaihim. Intinya, ya, kalau dari sisi ubuwah, furu', saya ulangi, furu' ubuwah yang paling dekat kepada si mayit itu adalah furu' ab, yakni ikhwah atau abna adikhwah. Derajat kedua salahnya adalah furu' abil ab, yakni a'mam, paman-paman atau abna al-a'mam. Jadi antaranya untuk kita ingat. Qala rahimahullahu ta'ala, berikutnya wal aqrab fi jihatil wala, adapun aqrab fi jihatil wala adalah al mu'tiq, yang pertama tentunya membebaskannya. Summa asabatuhu, kemudian asabahnya, katartib asabatin nasab. Ya, ketika meninggal dunia, ya, maulahum itu ini seorang yang pernah dibebaskan oleh salah seorang keluarganya. Maulahum Zaid Maula Amr, berarti dulu Amr yang membebaskan dia. Ya, ketika Zaid meninggal dunia, ada sisa warisnya. Ya, dan tidak ada asabah dari pihak keluarganya. Maka dengan sebab wala, Amr bisa menjadi ta'sib. Kalau Amrnya enggak ada, Amr sudah meninggal juga, yang membebaskan si Amr itu membebaskan, maka yang bisa menjadi asabah adalah asabahnya Amr. Siapa mereka? Tertibnya seperti tadi. Ya, bunumah, jadi anak-anaknya Amr lebih berhak daripada ubuwah. Ya, ubuwah, ya, pihak usulnya Amr lebih berhak daripada furu'nya Amr. Nah, seterusnya. Sama dengan tertib nasab. Sekarang contoh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Mithaluhu fi jihadil bunuwah. Contohnya ketika ada ya beberapa orang yang hukum asalnya bisa menjadi pengambil sisa waris dari satu arah, yaitu arah bunuwah, sama-sama anak turunan si mayit. An yamuta shakhsun, seorang meninggal dunia, an ibnihi wa bni ibnihi, meninggal yang ada itu adalah putranya dan putra dari putranya. Ya. Seorang meninggal dunia, yang ada adalah putra beliau yang masih hidup dan cucu dari putra yang sudah meninggal. Ya benuh, kita katakan ya dua-duanya hukum asalnya bisa, tetapi ibnu ibn tidak dapat apa-apa. Kenapa? Karena yang lebih dekat kedudukan ke masing mayit ialah yang muqaddam. Ibnun, anak, kandung langsung, lebih didahulukan daripada cucu. Maka kata beliau rahimahullah, paril ibni jami'ul mal ta'siban. Maka si anak, si putra mengambil harta semuanya. Iya, cucu tidak dapat apa-apa. Karena kalah kedudukannya oleh putra. Wa misaluhu fi jihatil ubuwah. Sekarang contoh, ada satu arah. Ya, ketika meninggal dunia itu yang ada adalah usul ubuwah. Ini ke atas. Sama-sama yang ada itu punya kesempatan mengambil taksib. An yamuta shakhsun an abihi wa jaddihi. Seorang meninggal dunia yang ada adalah ayahnya dan kakeknya. Ayah dan kakeknya. Jelas ini. Iya, ayah lebih dekat daripada kakek. Maka palil ab jami'ul mal. Maka harta si anak ini semuanya untuk si ayah. Taksiban. Kakek tidak dapat apa-apa, tidak dapat apa-apa karena iya, yang lebih dekat kepada si mayit adalah ayahnya. Ini lebih mudah bunuwah dengan ubuwah. Berikutnya, misaluhu fi jihati furu' al-ubuwah. Contoh, iya, kasus berikutnya adalah kalau yang ada, yang sama-sama hukum asal punya hak mengambil sisa, itu adalah dari furu' ubuwah. Tidak ada bunuwah, tidak ada anak turunan, tidak ada ubuwah, tidak ada usul. Yang ada adalah furu'nya. Bagaimana? Dikatakan tadi yang lebih dekat yang mengambil. An yamuta shakhsun an ibni ammihi. Ya. Seorang meninggal dunia yang ada ketika dia meninggal itu adalah ibni ammihi. Dari cicit dari aminya. Wa ammu abi, dan paman ayahnya. Bagaimana? Lihat tadi. Lihat. Ya, kalau ibni walaupun turun tuh, walaupun dari sisi derajat di bawah sekali. Ibni ammi, tapi dia masuknya ke furu' abil ab. Masuknya ke furu' abil ab. Ya, furu' ubuah itu yang pertama, dari pertama adalah furu' ab. Derajat kedua furu' abil ab, gitu kan. Ketiga furu' apa? Jadil ab, gitu kan. Nah, sekarang lihat derajatnya, manzilahnya ibni am itu di derajat kedua, yaitu furu' abil ab. Adapun ammi abi amul ab itu di derajat yang ketiga, furu jadil ab. Berarti yang mana lebih dekat? Nah, lebih dekat yang kedua, yang pertama tadi. Dia di derajat kedua. Ibni ammihi. Dia di derajat kedua karena dia adalah furu abil ab. Maka kata beliau rahimahullahu taala, pali ibni am jami'ul mal ta'siban. Dia ambil semuanya. Ya, paman ayah dengan tidak dapat apa-apa karena kedudukannya kalah oleh ibni ammihi. Itu contohnya. Misalnya ini contoh kedua dari furu' ubuah. An yamuta shakhsun an ibni ammihi wabni ammihi. Ya, kalau ini sama-sama di tingkatan kedua, sama-sama di furu' abil ab. Tapi bedanya yang satu adalah ibni ammihi, anak pamannya. Yang satu adalah cucu pamannya, ibni ammihi. Tentunya anak paman lebih dekat kepada si mayit dibandingkan cucu paman. Yang satu adalah ibni am, anak paman. Iya, yang kedua adalah ibni ammi, cucu paman. Tentunya anak paman lebih dekat, sehingga qal ibnil am jami'ul ma. Maka harta yang ada semuanya untuk apa? Anak pamannya taksiban. Ini semua beliau contohkan karena untuk memudahkan kita enggak ada ahlu furud ya. Ini contohkan beliau enggak ada ahlu furud supaya mudah. Ya, dianggap enggak ada ahlu furud. Kalau seperti ini aja, maka dia untuk semuanya untuk dia. Terakhir, wa misaluhu fi jihatil wala. An yamuta shakhsun an ibni mu'tiqihi wa ammi mu'tiqihi. Seorang meninggal dunia, ya, yang bisa mengambil warisnya itu anak, ya, maulah anak yang pernah membebaskan dia, atau paman orang yang pernah membebaskan dia, anak orang yang pernah membebaskan si mayit dari perbudakan, dan paman yang pernah membebaskan si mayit dari perbudakan. Tadi tertib seperti tertib nasab, tentunya, ya. Ibn itu lebih utama. Bunuwah lebih utama daripada furu' ubuwah. Sehingga pada ibnil mu'tiq jami'ul ma ta'siban. Ya, harta yang ada semuanya untuk anak al-mu'tiq. Kalau misalun tani yang kedua, an yamuta shakhsun an ibni akhi, walaupun di bawah sekali. Cicit berarti ini. Atau anaknya cicit. Iya. Anak-anak dari saudara yang membebaskan ya budak tersebut. Wa ammi mu'tiqihi. Iya. Tinggal tadi. Kembali. Kalau ibnul akh itu berarti masuknya ke derajat pertama. Iya. Ke purung ubuwah. Kalau ikhwah dan abna'ul ikhwah itu ke manzilah yang pertama, furu' al-ab, furu' ab. Ya. Adapun am itu di furu' abil ab, di manzilah kedua. Kembalikan ke situ dulu. Dilihat ibnu itu tingkatannya adalah furu' al-ab, furu' al-ab. Adapun am itu di furu' abil ab. Sehingga berarti yang lebih dekat kepada semayit adalah yang pertama. Walaupun dari sisi usia, derajat, nasab sangat bawah. Ibni, cicitnya, saudara si mu'tiq. Tapi dari sisi manzilah dalam waris lebih dekat. Sehingga, kata beliau rahimahullah ta'ala, pali ibni akhil mu'tiq jabil ma. Semuanya untuk dia. Taksibat. Ini yang kedua. Jadi sekali lagi, kalau ketika si mayit meninggal dunia, ada beberapa pihak yang hukum asalnya bisa menjadi asabah, dilihat. Yang pertama dilihat dari sisi apa? Jihah bunuwah itu lebih kuat daripada jihah ubuwah. Jihah ubuwah lebih kuat daripada jihah furu' ubuwah dan seterusnya. Bagaimana kalau seandainya satu jihah? Ternyata yang ada adalah sama-sama dari jihah bunuwah, yang adalah anak dengan anaknya anak, ibn dengan ibn, atau ada sama-sama ada yang ada adalah jihah ubuwah, ayah dengan kakek. Tadi kita katakan ya, yang lebih dekat manzilahnya itu yang mengambil, yang lebih dekat manzilah ini yang lebih berhak mengambil. Diingat lagi nanti yang ketiga, kalau ternyata dari sisi manzilah juga sama. Ini ketiga nanti. Tadi hukumnya jihah. jihadnya sama, maka yang lebih dekat manzilahnya, gitu kan? Nanti yang ketiga manzilahnya juga sama ternyata, sama-sama ah si mayit, sama-sama puru ubuah, sama-sama saudara mayit. Nanti yang ketiga bagaimana? Ya, Allah marah, besok.